هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله pada kesempatan yang lalu kita telah mempelajari al-hadithul awal dari kitab Mudzakirah Al-Hadits An-Nabawi fil Aqidah wal Ittiba' karya Syekh Rabi bin Hadi Umar Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu pula telah kita sebutkan tentang kalimat La ilaha illallah, bahwasannya kalimat ini bukan mujarrad an-nut, bukan semata-mata kalimat untuk diucapkan saja, tetapi harus dipahami maknanya, diamalkan konsekuensinya, demikian juga disempurnakan syarat-syaratnya. Dan telah kita jelaskan bahwasannya syarat La ilaha illallah pada sab'ah, ada 7, ditambah lagi rukun La ilaha illallah itu ada 2, yaitu pada kalimat La ilaha yaitu al-nafi, dan kalimat illallah yaitu al-itsbat, menafikan seluruh apa yang diibadai dari selain Allah. Wal-itsbat yaitu menetapkan bahwasanya yang diibadai itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga syahadat anna Muhammadar Rasulullah bukan sekedar untuk diucapkan saja, tetapi harus dipahami maknanya, demikian juga diamalkan konsekuensinya. Karena di antara makna seseorang yang telah dia bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia harus membenarkan seluruh berita yang disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, menaati seluruh apa yang diperintahkan oleh beliau, menjauhi seluruh apa yang dilarang dan dikecam, dicerca oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la bil hawa wala bil ibtida', bukan dengan hawa nafsu, bukan pula dengan kebidahan-kebidahan, perkara-perkara baru yang dibuat yang tidak ada contoh dan perintahnya dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dan pada pertemuan ini kita akan membaca selanjutnya dari faedah hadis tersebut. Qala Syekh Rabi bin Hadi Umar Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Ma'na istafad min al-hadis, yang pertama, anna tauhid huwa asasul Islam, bahwasanya tauhid itu adalah dasar dan pondasi keislaman seseorang. Artinya, ketika dikatakan tauhid itu adalah asas al-Islam, adalah pondasi dan dasar dari Islam seseorang, berarti tanpa adanya tauhid maka tidak ada keislaman bagi seseorang. Seseorang diukur ia sebagai seorang muslim atau bukan adalah dengan at-tauhid, apakah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata atau tidak. Ibarat sebuah bangunan, maka orang itu adalah pondasinya. Yang kalau pondasi itu tidak ada, maka tidak bisa didirikan bangunan di atasnya. Sehingga tauhid itu adalah perkara yang paling prinsip, perkara yang paling pokok, perkara yang paling mendasar. Yang kedua, anna ahammal arkan ba'da tauhid wa iqamatus shalah. Rukun yang paling penting setelah tauhid itu adalah menegakkan sholat. Iqamatus sholat, mendirikan atau menegakkan as-sholat. Yang ini merupakan rukun kedua ba'da asyhadataini, rukun kedua setelah dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sehingga salat ini merupakan ibadah yang paling penting setelah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salat itu adalah perkara yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Jika salatnya baik, maka seluruh amalannya baik, dan jika salatnya buruk, maka seluruh amalannya buruk. Yang jadi barometer adalah salatnya dia. Dan di sini disebutkan dengan lafaz iqamatus shalah, mendirikan salat, artinya betul-betul dia melaksanakan sholat dengan menjalankan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan kewajiban-kewajibannya. Dan lebih sempurna ketika dia juga menjalankan mustahabat-mustahabat ataupun sunnah-sunnah dia di dalam mengerjakan sholat, di dalam mengerjakan sholat. Sehingga seyogianya setiap muslim untuk ihtimam terhadap sholatnya, ihtimam memiliki perhatian yang besar terhadap sholatnya. Nah, terkhusus adalah sholat lima waktu. Ya, sholat lima waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana bagi kaum rijal menjalankan sholat lima waktu fil masjid, di dalam masjid, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kaum rijal, bagi kaum laki-laki, menurut pendapat yang kuat dari pendapat para ulama. Kemudian untuk para nisa, para wanita, maka rumahnya lebih baik untuk dikerjakan sholat lima waktu, sholat wajib. Dan hendaknya para nisa, para ummahat, untuk menjalankan sholat tepat pada waktunya, sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari waktu-waktu sholat. Jangan sampai kesibukan di dalam mengurusi kehidupan rumah tangga ataupun mengurusi putra dan putrinya ataupun mengurusi dapurnya melalaikan dia di dalam mengerjakan sholat fi waktiha, ya, tepat pada waktunya. Karena ini merupakan ibadah barakallahu fikum yang paling penting setelah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, anna awjaba arkanul Islam ba'da shalah hiya zakat al-mafruḍah wa hiya min haqqil mal. Bahwasanya kewajiban dari rukun-rukun Islam yang paling wajib setelah seorang hamba tadi menunaikan ibadah salat adalah dia hendaklah membayar zakat, menunaikan zakat yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wahia min haqqil mal, dan itu termasuk dari haknya harta. Dan apa saja perkara-perkara yang dizakati, demikian juga syarat-syaratnya, ini mungkin akan dipelajari oleh antum dalam kitab fikih yang di sini diajarkan oleh Ustaz Abu Yusuf Afidhullah Ta'ala. Kemudian yang keempat, annal imam walladhi yatawalla qabdu az-zakah wa sarfaha imma binafsihi aw naibihi. Bahwasanya seorang imam, penguasa, dialah yang bertanggung jawab menangani tentang zakat, yang menjaga harta zakat, kemudian juga wasarfuha, mendistribusikannya atau mengalokasikannya, menyalurkannya kepada siapa-siapa yang berhak untuk menerima zakat. Imma bisa jadi penguasa itu sendiri yang menyalurkannya kepada yang berhak, atau bisa wakil dari penguasa menunjuk wakil-wakilnya. Nah, yang kelima, wa fil hadis dalilun annahu yakfi ikhrajuz zakat fi sinfin wahid. Pada hadis yang telah kita sebutkan terdapat dalil bahwasannya mengeluarkan zakat itu atau menyalurkannya, yang menyalurkan zakat itu dianggap cukup ketika disalurkan pada satu golongan saja. Yang di sini disebutkan hanya faturaddu 'ala fuqara'ihim, disalurkan, diserahkan kepada orang-orang fakir saja. Yang keenam, fihi annahu la yajuz daf'uha ila ghaniin, bahwasanya tidak boleh untuk menyalurkan, menyerahkan zakat kepada orang yang kaya. Kepada orang yang kaya maka tidak boleh diberikan harta zakat padanya. Justru orang kaya itu yang memberikan zakat untuk diserahkan kepada mustahiknya, diantaranya adalah fuqara wal masakin. Kemudian yang ketujuh, wa fihi an yuhram 'ala al-'amil fi az-zakati akhdhu gharaima atau akhdhu gharaimil mal. Wa fihi, di dalam hadis tersebut diharamkan bagi 'amil zakat, ya bagi yang bertugas mengurusi zakat, diharamkan baginya untuk mengambil harta-harta yang paling berharga, yang paling mulia. Tetapi yang diambil itu adalah yang pertengahan, bukan yang paling buruk, bukan yang paling berharga, tapi yang pertengahan. Kecuali apabila pemilik harta tersebut dengan sukarela memberikan harta yang paling berharga untuk dizakati. Yang kedelapan, wa fihi tanbih ala tahdhir min jami'il wa'id dhulum. Terdapat tanbih, peringatan, min jami'il wa'id dhulum, dari seluruh jenis-jenis kezaliman. Jadi seluruh jenis-jenis kezaliman maka diperingatkan untuk kita menjauhinya. Jangan sampai kita berbuat zalim, ya, dari seluruh jenis-jenis kedzaliman, baik kedzaliman terhadap Allah SWT, nah, berupa perbuatan-perbuatan maksiat dan dzunub kepada Allah SWT, itu juga perbuatan zalim. Dan sebesar-besar kedzaliman terhadap Allah Azza wa Jalla adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah SWT berfirman, inna syirka la dhulmun 'adzim, sesungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman yang paling besar. Nah, demikian juga kedzaliman kepada hamba-hamba Allah, kepada sesama makhluk, sesama hamba-hamba Allah SWT. Bahkan termasuk juga kedzaliman kepada orang-orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla juga tidak diperbolehkan. Ataupun kedzaliman kepada makhluk Allah Azza wa Jalla, nah, berupa hayawan, hewan-hewan juga tidak diperbolehkan untuk kita menyakiti dan mendzalimi. Nah, yang kesembilan, mafihi qabul khabari wahid al-ajl fil aqidah wa ma yujibu al-amal. Di dalam hadis tersebut merupakan dalil diterimanya khabar wahid, diterimanya khabar yang disampaikan oleh satu orang ketika satu orang ini adalah seorang yang adil, walaupun di dalam perkara aqidah, wa ma yujibul amal, dan perkara-perkara yang mewajibkan untuk diamalkan. Nah, diterimanya khabar wahid yang disampaikan oleh dia satu orang yang dia adil menyampaikan tentang perkara akidah, ketika orang yang tadi adalah orang yang adil yang mestinya terpercaya, maka diterima. Tidak sebagaimana pendapat ahlul bidah yang mereka menolak khabar wahid yang terkhusus di dalam perkara akidah. Nah, yang kesepuluh, fihi an jabda ad-da'i bil aham fal aham. Terdapat dalam hadis tersebut faedah bahwasanya hendaklah seorang dai itu memulai dakwahnya dari perkara yang paling penting, kemudian perkara yang penting berikutnya. Nah, hendaklah seorang dai dia memulai dari perkara yang paling penting, yaitu berupa perbaikan akidah, menyampaikan tauhid, menyampaikan terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala yang paling besar untuk diibadahi semata, tidak dipersekutukan oleh makhluknya. Kita sampaikan dakwah tauhid kepada umat, dan ini merupakan dakwah yang terpenting. Dan ini merupakan dakwahul anbiya wal mursalin, dakwahnya para rasul alaihi wassalatu wassalam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atha fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dalam surat An-Nahl ayat ke-36, dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Apa tujuannya? An i'budullaha. Ya, untuk menyuruh kepada umat, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, seluruh apa yang diibadai dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seluruh para rasul memulai dakwahnya dengan tauhid, dengan la ilaha illallah. Demikian juga Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam memulai dakwahnya dengan kalimat la ilaha illallah. Dan tauhid itu merupakan perintah pertama di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memerintahkan hambanya pertama kali sebelum perintah-perintah yang lainnya, hatta perintah sholat, perintah zakat, perintah berpuasa, perintah berhaji. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh manusia, ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, ubudu rabbakum, beribadahlah kepada Rabb kalian semata, karena dia yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, agar kalian semuanya menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Ini perintah pertama di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah. Nah, ayat ke-20-21 yang memerintahkan kepada manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini yang dilupakan barakallahu fikum oleh kebanyakan para firqah, kelompok-kelompok yang sesat yang menyimpang dari jalannya Rasulullah alaihi salatu wasalam, di mana di antara mereka melalaikan untuk memulai dakwahnya dengan perkara tauhid. Bahkan sebagian mereka tidak mau membahas tentang perkara tauhid, karena menurut mereka tauhid itu akan memecah belah umat. Nah, padahal yang namanya tauhid sebagaimana ya arti daripada tauhid, yaitu menyatukan, membuat satu ya dari yang sebelumnya terpecah belah menjadi satu. Demikian juga Seorang yang bertauhid maksudnya menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang diibadahi, dan dia meninggalkan beragam sesembahan-sesembahan yang selama ini dia ibadahi. Nah, kita lanjutkan pada al-hadis ats-tsani, hadis yang kedua. Fadlu aqidati tauhid, keutamaan aqidah at-tauhid. An Ubadah bin Samit, An Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah alaihi salatu wasalam, dari sahabat yang mulia Ubadah bin Samit Al-Ansari, seorang Ansar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, ada yang belum punya kitabnya? Sudah punya semua. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Barang siapa yang syahida, bersaksi bahwasannya tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala wahdah semata, la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan barang siapa yang bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad beliau adalah hamba Allah dan rasulnya. Yang pertama, bersaksi bahwasannya tidak ada yang diibadai, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, yang tidak ada sekutu baginya. Yang kedua adalah persaksian bahwasannya Nabi Muhammad itu beliau adalah abduhu wa rasuluh. Beliau adalah hamba Allah dan rasulnya. Nah, yang ketiga, wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam maruhum min. Yang ketiga, dia bersaksi bahwasanya Nabi Isa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam beliau juga hamba Allah dan rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan Nabi Isa alaihi salam merupakan kalimat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah lemparkan kalimat tersebut dengan ucapan kun fayakun, dengan ucapan jadilah maka jadilah, yang Allah Subhanahu wa taala lemparkan kalimat tersebut kepada Maryam wa ruhum min, dan bersaksi bahwasanya Nabi Isa alaihi salam adalah ruh dari ruh-ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini persaksian berikutnya, yang ketiga. Yang keempat, barang siapa yang bersaksi wal jannata haqqun, bersaksi bahwasannya surga itu adalah hak, benar adanya. Yang kelima, dia bersaksi wan naru haqqun, neraka itu adalah hak, benar adanya. Maka barang siapa yang bersaksi dengan lima persaksian ini, yang pertama bersaksi dengan sebenar-benar persaksian terhadap kalimat la ilaha illallah, yang kedua bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan rasulnya, yang ketiga bersaksi bahwasanya Nabi Isa alaihi salam adalah hamba Allah dan rasulnya, dan kalimat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan kalimat kun dan merupakan ruh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dan yang keempat bersaksi bahwasanya surga itu adalah hak, yang kelima neraka itu adalah hak, maka yang bersaksi dengan lima persaksian ini, adkhalallahu jannah ala makan min al-amal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam jannah, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan amalan yang dilakukan olehnya. Nah, sesuai dengan amalan, sesuai dengan tingkatan amalan yang dilakukan sewaktu di kehidupan dunia, dia akan menempati jannah dengan tingkatan sesuai dengan amalannya. Ini terjemahan yang pertama, atau bisa diterjemahkan ala makana minal amal, dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun amalan yang dia lakukan, meskipun ada dosa-dosa, kekurangan-kekurangan yang dia lakukan, selama itu tidak membatalkan persaksian ini, maka pasti dia akan masuk ke dalam jannah, ya, bagaimanapun amalan yang dia lakukan tersebut. Nah, ini menunjukkan fadlu aqidati tauhid, menunjukkan keutamaan seseorang yang berakidah yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, berakidah yang lurus, bertauhid kepada Allah Azza wa Jal, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan hamba tersebut ke dalam jannah, ke dalam surga sesuai dengan tingkatan amalannya, atau Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam jannah bagaimanapun amalannya, di mana Allah Azza wa Jal akan menghapuskan dosa-dosa yang dia lakukan ketika di kehidupan dunia ini. Rawal Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Nah, rawil hadis, perawi hadis ini adalah Ubadah bin Samit al-Ansari. Kana mimman syahida bai'atai al-Aqaba al-Ula wa al-Thaniyah. Beliau Ubadah bin Samit termasuk sahabat yang turut serta dalam dua bai'at, yakni bai'at Aqabah yang pertama dan bai'at Aqabah yang kedua. Ma'a Rasulullah alaihi salatu wassalam, bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa syahida ma'ahu sa'irul ghazawat, dan Ubadah bin Samit juga turut serta bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam seluruh peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka selalu Ubadah bin Samit hadir turut serta dalam perang peperangan. Kana mu'alliman al-Qur'an fil Madinah. Dahulu beliau adalah sahabat yang mengajarkan Al-Qur'an di negeri Madinah. Tsumma fi Syam, kemudian berpindah ke negeri Syam. Tuwfiya fi Baitul Maqdis sanah 32 Hijriah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau wafat di Baitul Maqdis pada tahun 32 Hijriah. Ya, pada tahun 32 Hijriah radhiyallahu ta'ala anhu. Tafsir al-mufradat al-lughawiyah, tafsir kosakata secara bahasa yang disebutkan dalam hadis di atas. Syahida an la ilaha illallah, kalimat syahida an la ilaha illallah, bersaksi bahwasannya la ilaha illallah maknanya takallama biha bilisanihi wa taqada ma tadullu alaihi biqalbihi wa amila bima taqtadihi bijawarihihi. Makna bersyahadat alla ilaha illallah maknanya adalah takallama biha bilisani, dia mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya. Wa taqada ma tadullu alaihi biqalbi, tidak hanya lisannya mengucapkan tetapi hatinya juga meyakini apa yang terkandung yang ditunjukkan dalam kalimat tersebut, hatinya pun meyakini. Wa amila bima taqtadihi bil jawarihi, dan ketiga dia mengamalkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, dia amalkan di dengan jawarihi, diamalkan dengan anggota badannya, diamalkan dengan anggota badannya. Sehingga ini makna seseorang dia bersaksi terhadap kalimat la ilaha illallah. Sehingga bukan dikatakan seorang yang bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah dia hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya, sementara anggota badannya tidak mengamalkan konsekuensi dan tuntutannya. Ternyata dia beribadah, berdoa kepada selain Allah SWT, atau dia bersujud kepada selain Allah Azza wa Jal, meminta pertolongan, keselamatan, perlindungan kepada selain Allah, atau dia bernadar ditunjukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau dia menyembelih sembelihan tadi diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, ini bukan seorang yang telah bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah. Karena seorang yang telah bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah, dia mengucapkan dengan lisannya tadi, meyakini dengan kalbunya apa yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah, apa yang ditunjukkan dan yang menjadi konsekuensi dan tuntutannya. Dan yang ketiga, dia harus mengamalkan, ya, konsekuensi dan tuntutan dari kalimat la ilaha illallah dengan anggota badannya. Nah, wahdahu ay wahidan farda, ya, barang siapa yang bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu, yakni yang satu semata, esa dan tunggal. Nah, Artinya kalau dalam bahasa kita, barang siapa bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, wahid dan farda, semata satu-satunya yang esa, yang tunggal. Isa huwa ibnu Maryam al-Azra. Isa, Nabi Isa itu adalah Nabi Isa putra dari Maryam al-Azra. Ini seorang gadis yang suci. Ya, seorang gadis yang suci. Nah, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memberikan karamah dan kemuliaan kepada ibunda Maryam, nah, dengan mengandung Nabi Isa alaihi salam. Kalimatuhu, Nabi Isa alaihi salam adalah kalimat Allah Subhanahu wa taala, atau makna kalimat Allah ai khalaqahu biqalihi kun. Maknanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa dengan ucapan kun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kun jadilah. Fakana Isa biqudratihi wa hikmatihi wa summiya kalimah liwujudihi biqalihi ta'ala kun. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa alaihi salam dengan ucapan kun. Wa fakana Isa biqudratihi wa hikmatihi, dan terjadinya Nabi Isa alaihi salam itu adalah dengan kemampuan dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kekuasaan, merupakan bukti kekuasaan dan mengandung hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang gadis yang suci yang tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun kemudian bisa mengandung. Ini menunjukkan dalam penciptaan Nabi Isa alaihi salam menunjukkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mengandung hikmah dan ujian bagi umat manusia. Wa summiya kalimah liwujudihi biqouli ta'ala kun. Dan Nabi Isa alaihi salam dinamakan dengan kalimah karena munculnya ataupun adanya Nabi Isa alaihi salam itu dengan ucapan atau firman Allah Subhanahu wa taala, dengan ucapan Allah azza wa jal kun jadilah. Nah, ruhun min, ruh darinya, apa maknanya? Ai Isa ruhun min al arwah allati khalaqaha Allah wa awjadaha. Ruh darinya artinya Nabi Isa alaihi salam itu merupakan ruh dari ruh-ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Allah Azza wa Jal. Nah, seperti makhluk-makhluk yang lainnya, berarti Nabi Isa AS adalah hamba Allah dan Rasulnya, serta kalimatnya yang memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan ucapan kun. Nah, kemudian al-jannah wan-nar haqqun. Surga dan neraka itu adalah hak. Ay annahuma thabitatani haqiqatan la syakka fihima, atau haqiqatun la syakka fihima. Bahwasanya keduanya al-jannah wan nar itu keduanya adalah thabit. Keduanya adalah sudah ada, sudah diciptakan hakiki. Ya, bukan merupakan simbol ataupun kiasan. Nah, ataupun majas, tetapi hakiki benar-benar ada wujudnya, nyata sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ada. La syakka fihima, dan seorang tidak ragu-ragu terhadap keduanya. Nah, tidak ada keraguan pada diciptakannya al-jannah wan nar. Dia bersaksi bahwasanya surga dan neraka itu adalah hak, benar adanya, dan sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-makna al-ijmali, makna secara global dari hadis tersebut, yatadammanu hadzal hadis khamsata umurin man amana biha wa amila bima tadullu alaihi fil zahir wal batin dakhala jannah. Hadis ini mengandung 5 perkara yang barang siapa beriman dengan 5 perkara tersebut, wa amila bima tadullu alaihi, dan dia mengamalkan apa yang ditunjukkan ya padanya, fil zahir wal batin, dia amalkan secara zahir dan batinnya, lahiriah dan batin dia, dakhalal jannah, maka pasti masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Awaluhuma, yang pertama dari 5 perkara yang wajib untuk kita imani dan kita mengamalkan apa yang terkandung dalam 5 perkara tersebut, kita amalkan secara zahir dan batin kita, Yang pertama adalah man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yakni amana billahi an sidqin wa yaqinin mu'tarifan bil wahdaniyah lillahi ta'ala wa tajarrada an ibadati ghairihi wa 'amila bima tadullu 'alaihi syahadatu an la ilaha illallah min ittiba'i awamirillah wastinabi nawahih qawlan wa 'amalan. Makna man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yakni dia mengimani, beriman terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yang beriman kepada Allah azza wa jalla an sidqin, yang keimanan itu dibangun di atas kejujuran, yang betul-betul dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa yakin dan yakin kepadanya, mu'tarifan dan mengetahui keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadai. Ini satu-satunya yang menciptakan, mengatur alam semesta ini, dan satu-satunya zat yang berhak untuk diibadai, dan satu-satunya zat yang memiliki sifat nama dan juga sifat-sifat yang maha sempurna. Wa tajarrada an ibadati ghairihi, dan dia barakallahu fikum mengosongkan dari beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya meninggalkan peribadatan kepada selain Allah azza wajalla. Wa 'amila bima tadullu 'alaihi syahada an la ilaha illallah, dan dia mengamalkan apa yang ditunjukkan dalam syahadat an la ilaha illallah min ittiba'i awamirillah, yaitu berupa mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah azza wajalla, baik dalam bentuk ucapan dan juga perbuatan. Nah, sehingga seseorang yang dia bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia harus bertanggung jawab terhadap persaksiannya, betul-betul persaksiannya ini yang dibangun di atas kejujuran, keyakinan, dan meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, dan dia beramal mengamalkan apa yang ditunjukkan dalam syahadat tersebut, ya, dengan cara menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam bentuk ucapan dan juga perbuatan. Nah, ini adalah konsekuensi dari syahadat alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, tsaniha, kemudian yang kedua, syahada anna Muhammadar Rasulullah, yakni man i'taqada i'tiqadan jaziman la yaqbalu syakka bi anna Muhammadan Rasulullah arsalahu Allah ila thaqalaini al-jin wal ins bi risalatin syamilatin kamilatin wa annahu khatamun nabiyyin wa risalatuhu khatimatul risalat wa amana bi annahu abdun min ibadillahi syarafahu Allah bihamli risalatihi ilal alam fasaddaqahu fima akhbar bihi wa ata'ahu fima amar bihi wa bada'ada amma naha'anhu wa zajar. Yang kedua, yang dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasulullah, maksudnya dia meyakini dengan seyakin-yakinnya, dengan keyakinan yang pasti, yang tidak ada keraguan padanya, gak boleh ada keraguan sedikit pun, bahwasannya Nabi Muhammad itu betul-betul adalah Rasulullah, betul-betul adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus kepada ats-tsaqalain, kepada dua makhluk, yaitu dari kalangan jin dan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mengutus Rasulullah alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kepada dua makhluk, yaitu bangsa jin dan bangsa manusia, dengan risalah yang bersifat syamilah kamilah, menyeluruh, ya, berlaku untuk semua bangsa jin dan manusia, bangsa Arab dan juga non-Arab, dan dengan risalah yang sempurna, yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh manusia. Risalah yang syamil dan kamil, agama yang mencakup dan agama yang sempurna, Tidak ada satupun perkara yang dibutuhkan oleh manusia di dalam mencapai kemaslahatan dan kebahagiaannya di dunia wal akhirat kecuali telah diajarkan secara sempurna di dalam Islam. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya, begitu terang benderang. Nah, wa annahu khatamun nabiyyin, dan bahwasanya beliau adalah penutup para nabi. Wa risalatuhu khatimatur risalat, dan risalahnya itu adalah penutup risalah-risalah sebelumnya. Ya, beliau adalah penutup para rasul. Wa amana bi annahu 'abdun min ibadillah, dan dia mengimani bahwasanya Nabi Muhammad itu beliau adalah seorang hamba dari hamba-hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan membawa risalah ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada segenap alam ini, sehingga dia pun membenarkan seluruh apa yang diberitakan oleh beliau, menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada apa yang diperintahkan oleh beliau, dan menjauhi seluruh apa yang dilarang dan dikecam atau dicerca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah terkait dengan poin yang kedua ini akan kita jelaskan lebih luas lagi pada pertemuan mendatang bi'idznillahi azza wajalla. Nah, sebelum kita tutup, ada pengumuman dari Pakis Gajirojo Kalasan. Nah, yang pertama bahwasanya taklim setiap hari Senin ba'da setiap hari Senin malam Selasa, yang semula adalah ba'da al-maghrib dilanjutkan ba'da isya, melihat kondisi dan juga musim saat ini yang mungkin sudah masuk musim penghujan. Nah, maka setelah kita evaluasi taklim menjadi ba'da maghrib sampai isya saja. Adapun untuk ba'da isya, maka taklim ditiadakan. Maka taklim ditiadakan. Berikut juga jamuan dan snacknya juga ditiadakan. Nah, hanya saja tidak menutup kemungkinan mungkin pada pertemuan-pertemuan berikutnya, ya, ketika mungkin ada yang ingin menjamu, ya, bisa saja, dan waktunya mungkin ba'da isya. Ya, mungkin waktunya ba'da isya setelah kita melaksanakan sholat. Nah, bagi yang memang ingin memberikan jamuan, berkumpul dengan ikhwah, ya, semuanya. Nah, sehingga tidak terkesan habis taklim langsung kemudian pulang. Nah, pulang kemudian tidak pernah berjumpa, tidak pernah mungkin berkenalan, ngobrol, nah, bertanya khabar dan lain sebagainya. Apalagi mungkin ketika ada yang baru-baru, ya, butuh untuk kita mengenal mereka lebih dalam. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan kitab, ya, sudah disediakan kitab oleh panitia dengan mengganti biaya 14.500 ataupun 15.000, ya, karena harga fotokopiannya adalah 14.500. Nah, adapun yang 500 adalah untuk infak panitia kajian Islam ini, untuk kajian Islam di sini. Nah, sehingga dikenapkan menjadi 15.000. Oh, iya. Terus apa lagi? Sudah. Nah, ada pun untuk hari Jumat malam Sabtu seperti biasa pada maghrib sampai isya oleh Ustaz Abu Yusuf Ahmad. Nah, mungkin demikian pengumuman dari kami. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan mendatang, sehingga untuk pada isya, ya, yang semula ada menjadi diadakan. Nah, wallahul muwaffiq. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka.